السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا ومولانا محمد إمام الأنبياء والمرسلين وآله الطاهرين وأصحابه الطيبين، أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون، جعلنا الله وإياكم من المتقين. آمين يا رب العالمين. Segera para habaib, wabil khusus guru kita, orang tua kita, Al-Habib Muhammad Al-Baqir Maula Dawilah, semoga Allah memberikan panjang umur, sehat walafiat, dan memudahkan setiap urusan beliau. Amin ya Rabbal. Yang saya hormati guru kita, pimpinan majlis taklim kita, Al-Habib Jamal Ba'agil, semoga Allah memberikan panjang umur, sehat walafiat, dan semoga majlis ini makin lama makin berkembang, dan seluruh yang hadir majlis ini insyaAllah dikabulkan hajat-hajatnya oleh Allah SWT. Al-Habib Abdul Gadir bin Ahmad Maulana Dawira, wata'an Allah bituli hayati, dan segera para al-asatidah, wabil khusus kepada pengurus masjid al-muhajirin, kepada semua yang hadir, angkat suaramu di dalam bersalawat kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Mawla ya salli wa sallim da'iman abada Allah Allah ala habibika khairil khalqi kullihim Allah Allah maula ya salli wa sallim da'iman

sunnah Nabi berbarat dampak positif semuanya. Contoh, apabila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hendak tidur, saya lain dengan sang Rasulullah. Memang kami tidak sebenarnya ini. Dari dia bukan? Biarnya demik urusan kami dia. Iya. Kita dengarin ya. Iya. Insya Allah. Saya alam Nabi. Keberatan sunnah Nabi terbukti dengan dampak positif untuk kesehatan, untuk keselamatan. Antaranya kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hendak tidur, Nabi apa ini? Ada nggak di sini yang sebelum tidur nonton TV tidur? Adakah yang tidurnya baru lama menonton TV? Mana dia yang ini? Jujur anda. Nabi tidak begitu para hadirin. Nabi berbeda dengan kita. Beliau, apabila hendak ingin tidur, beliau diambil hajatnya. Kemudian beliau mengambil air itu, kemudian beliau mengerjakan salat menghadap Allah Subhanahu. Ulama menganjurkan supaya kita membiasakan sholat 2 rakaat sunnah taubat sebelum kita tidur. Kita mohon ampunan Allah Subhanahu. Ini dah tidur, tak main-main. Karena bisa jadi udah tak bangun lagi pagi-pagi. Betul tak? Coba lihat tsunami kayak di depan kemarin. Berapa banyak yang lagi tidur, bangun-bangun, udah meninggal. Kejadian di situ Gintung. Pernah ke situ Gintung? Pernah ke situ Gintung? Kejauhan sih ya, dari Malang. Jadi belum pernah ke situ Gintung. Situ Gintung itu di Jakarta, di Ciputat. Kejadian situ Gintung luar biasa pada hadirin. Orang lagi pada tidur. Orang situ Gintung tak tahu kalau besok mau terjadi bocoran air situ. Tak tahu kalau besok mau terjadi tsunami kecil. Kalau tahu, tidak ada yang ingat di rumah itu. Betul? Kalau tahu ke situ mau bocor, kira-kira pada tidur tak di rumahnya. Wah, besok situ mau bocor nih, tidur di rumah. Ada tak yang berita? Tidak ada. Semua orang selamat. Kejadian yang sangat luar biasa. Hati-hati. Sekarang tentara Allah lagi pada namun. Tentara Allah ada 4. 1. Angin. 2. Api. 3. Gunung. 4. Air. Kabar yang betul. Memang enak. 4 tentara Allah. Kalau sudah turun, dia menyerang kita, tidak ada yang bisa menyerang tentara Allah Subhanahu. Kemarin Subhanallah Allah buktikan. Kejadian tsunami di Aceh, kameranya kurang bahas. Kebetulan kemarin kejadiannya di Jepang, teknologi di Jepang canggih. Bayangkan itu tsunami datang airnya di senter itu. Kelihatan ke air berbunyi terus. Ada yang perintah, itu air ada yang perintah. Kalau Allah katakan serang, siap ya Allah, habisin, iya ya Allah, hiiiim. Lari ke air, nyamperin kita semua. Na'udzubillah, min? Hadirin, kejadian di Aceh ketika air menyerang Aceh, tentara enggak bisa berbuat apa-apa para hadirin. Bisa enggak kira-kira tentara pakai tembakan? Begitu ayam datang, kita tembak ramai-ramai. Kira-kira siapa yang mati? Tentara. Emang air bisa ditembak? Air kuat, para hadirin. Gak ada yang yang bisa menembak air. Subhanallah, alhamdulillah, saya mendapatkan kemuliaan. Setelah kejadian Situ Gintang, saya mendapatkan jadwal untuk mengisi pengajian di Masjid Jabal Rahmah. Masjid itu satu-satunya masjid yang selamat kejadian Situ Gintang. Sebelah masjid, sebelah kanan, sebelah kiri, depan, belakang masjid, habis semuanya. Cuma satu masjid yang selamat di Situ Gintang. Subhanallah. Itu kejadian Situ Gintang luar biasa. Itu ketika bocor menjelang subuh. Kecepatan air 40 km per jam. Kalau tsunami di Aceh, 60 km per jam. Tapi kalau kejadian Situ Gintang Jakarta, 40 km per jam. Itu air dengan derasnya nyerbuk manusia. Sambung! Allah Akbar! Adakan! Bus! Begitu masuk masjid, kayak ada yang jagain depan masjid. Apa kata malaikat? Min masjid. Itu air pelan di dalam masjid. Begitu keluar masjid, nebus lagi. Jadi. Itu di dalam masjid, subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Lemari masjid. Lemari masjid. Kata hancur. Tapi kitab dalam masjid, itu pada hancur. Kecuali ada satu yang tidak hancur di Situ Gintang itu. Apa kitab yang dalam lemari yang tidak hancur? Foto-foto pernah menyelenggarakan maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kejadian yang sangat luar biasa ini disaksikan oleh semua orang dan kita melihat sendiri kameranya. Bagaimana air di dalam masjid itu pelan, keluar masjid yang lebih lagi. Lihatlah kejadian di Aceh. Air semua ditendang-tendangin sama tu air. Rumah orang ditendang habis, hancur. Tidak kenal, ada orang ganteng ni, mati. Ada orang, tidak ada bisa, mati. Mati semuanya. Begitu depan Masjid Baitur Rahman, tu air kayak bersalam sama masjid. Assalamualaikum, bukan lewatnya. Wah, tu air pelan dalam ibaratnya. Itu masjid. Ini rumah Allah, bukan orang barat. Makanya, kalau kita berselamat, kepada lain, ikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Contoh kebiasaan Nabi sebelum tidur ini yang perlu kita ketahui. Rasul sebelum tidur, dia tidak tutup dengan layar televisi, karena alhamdulillah zaman Nabi tidak ada TV. Khususnya, saya rahsiakan kepada semua yang hadir, dan alhamdulillah saya mengamalkannya di rumah tangga saya sendiri. Dan insyaallah sampai akhir kita jangan nyalain TV maghrib sampai isya. Jangan nyalain TV maghrib sampai isya. Al-Imam Abdullah Al-Idris radhiyallahu anhu rahimahu Allah tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumih Ujaran di Amir, dia mengatakan Al-Qurus, Al-Qurus, Tuna-Tuna Maghrib wal-Isha, bukan dari segala gudang berkah, lumpurnya Maghrib sampai Isha. Sekarang meja 2, berarti mau disuruh sampai jam 11 kira-kira. Para hadirin, gudang dari segala gudang berkah, ngumpulnya maghrib sampai isya. Di situ gudang berkah para hadirin. Habaib Tarim, para habaib, para zuriat keturunan Nabi kita Muhammad, khususnya yang berada di Tarim Hadramut, tidak menyia-nyiakan waktu maghrib sampai isya. Orang dulu lebih pintar dibanding kita para hadirin. Ini tahun 50 daerah sini, apa namanya daerah sini? Sao Jajar. Dulu Sao dijajar-jajarin kali begitu ya. Nih, daerah Sao Jajar, para hadirin. Zaman dulu, ini orang sekitar sini, tahun 50, maghrib sampai isya, TV gak ada yang nyala, para hadirin. Maka gak ada TV, gimana mau nyalain, betul gak? Betul kan apa yang dikatakan sama Nabi? Bekali ilmu agama anakmu, melebihi ilmu yang kau miliki. masa yang akan dihadapi oleh mereka nanti lebih berat dibanding dengan masamu. Sekarang TV udah nempel di tembok. Besok yang kita ngeri, TV nempel di jidat. Jadi kalau saya mau nonton TV, saya ngeliat jidat saudara. Kalau saudara mau nonton TV, saudara ngeliat jidat kita. Jadi kita main pelotot-pelototan nonton TV barang-barang. Innalillahi wa inna ilaihi. Jadi mulai dari sekarang, saya terapkan ke rumah tangga saya. Saya katakan sama istri, saya katakan sama anak, haram ente orang nyetel maghrib sampai isya televisi. Mati! Saya gak peduli. Anak saya masih kecil-kecil nangis. Saya bilang biarin ente nangis. Yang penting masa depan tidak nangis para hadirin. Kita dengarkan suara Ratib Al-Haddad, Ratibul Attas, Ratibul Idrus. Kita dengarkan bacaan Yasin. Kita dengarkan bacaan Al-Quran. Orang dulu yang kedengeran di suara dalam rumah, orang lagi belajar ngaji para hadirin. Ba patah ba, ba patah ba, lam do malu, ba balu. Enak dengernya para hadirin, betul enggak? Ma patah ma patah ma, lam do malu, ma malu. Segar kita dengernya. Orang lagi belajar ngaji. Sekarang enggak sedikit orang lagi nyanyi maghrib sampai isya innalillahi. Berkah ada di situ. Berkah ada di situ. Bahkan Al-Imam Al-Idrus, beliau sangat meyakini dari 24 jam pintu berkah yang terbesar maghrib sampai isya radhiyallahu taala anhu arda. Nah, sekarang kita kembali kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaga diri. Jangan sebelum tidur kita maksiat. Jangan sebelum tidur kita belum ngambil air wudu. Kita punya aturan, kita manusia, kita ikutin Nabi kita Muhammad. Kemudian kalau Anda bisa sholat witir, sholat witir. Sholat witir boleh sebelum tidur, boleh habis qiyamul lail atau habis tahajud. Kalau memang Anda tidak yakin Anda bangun tahajud, boleh Anda mengerjakan witir sebelum tidur sebagaimana yang sering dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda. Kita salat witir, di antara fadilah salat witir itu seseorang akan dikeluarkan dari segala kegelapan. Dia akan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati para hadirin. Mas, bagi mazhab Imam Syafi'i, witir ini sunnah muakkadah, tapi ada mazhab lain di antaranya Abi Hanifah mengatakan bahwa witir itu wajib sampai Imam Syafi'i mengatakan kuwasiatkan kepada yang mengikuti madhabku untuk tidak meninggalkan witir. Saya takut madhab lain dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap pedoman sunnah muakkadah, tapi kalau memang tidak ada uzur, sebaiknya kita tidak tinggalkan salat witir. Salat witir paling sedikit satu, normalnya tiga, boleh lima, boleh 7, boleh? 10. Belajar di mana ente? Boleh? 9, boleh? 11, boleh? Enak aja. Cukup 11. Belajar di mana ente yang ngomong 13? Innalillahi. Jadi, boleh sholat witir dulu, kemudian kita ngaji Al-Quran. Hadirin, saya punya guru. Salah seorang guru saya namanya Al-Ustaz Hamid Bukar. Beliau sudah wafat. Orang Pedati, Jakarta, Indonesia. Di mana beliau sudah wafat rahimahullahu tabaraka wa taala. Beliau bercerita sama saya, wallahi demi Allah, dia bersumpah atas nama Allah. Dia punya kebiasaan di akhir hayatnya memang saya datang. Ceritanya sebenarnya begini para hadirin. Dulu saya pengen ngeliat putrinya untuk dinikahi. Ternyata bukan jodoh saya. Tapi saya dapat ilmunya itu hari. Alhamdulillah. Jadi begitu. Paham, Mbe? Paham yang begitulah, ya. Akhirnya saya datang. Apa kata Ustaz Hamid Mukhtar? Kata beliau, Fikri, demi Allah, saya tidak pernah meninggalkan. Setelah saya melazimkan istiqomah, sebelum tidur saya baca Quran satu juz, baru saya tidur. Jadi kalau pengen tidur, baca Quran dulu satu juz. Dan itu saya lazimkan. Bacanya baca di balai itu, ditunjuk balainya. kemudian ngadep kiblat. Tiap pengen tidur, saya nggak boleh tidur sebelum baca Quran satu juz. Nggak kayak orang sono, saya nggak boleh tidur sebelum saya nonton film. Innalillahi. Ada nggak orangnya di sini yang begitu? Mana dia orangnya? Saya. Beliau sebelum tidur baca Quran satu juz para hadirin. Subhanallah. Pada suatu ketika istiqomah berpanjang, istiqomah berlalu. Pada suatu ketika beliau baca Quran agak setengah ngantuk begitu. Jadi bacanya sambil baca tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Kan pernah kita ngerasain begitu? Kayak tadi saya ada ngeliat beberapa orang maulid di sini. Maulid kalau killer, innalillahi. Semangat maulid, jangan ada yang tidur, bangun sehat seger. Para hadirin, orang sakit hadir maulid bisa sehat. Amin. Kita lihat guru kita, Ini kadang mikrofon ngamuk, kadang dada. Jadi bingung kita ini. Kita lihat nih guru kita. Masya Allah, ini guru saya ini Habib Bagir Maulad Dawilah. Beliau adalah kawan setia guru saya, Syekh Abdullah Abdul. Saya dari kecil, saya mondok di pesantren, udah ngeliat beliau. Sampai sekarang saya lihat tidak ada perubahan. Sehatnya, segarnya, mudah-mudahan panjang umur. Ini semua berkat dari maulid. Ntar jalan, ntar enggak. Udah deh, matiin aja dah. Pusing kita beli jadah, udah ini aja dah. Emang nasib ini mesti ini mikrofon yang baik. Jadi masjidnya ngamuk. Kalian kan bikin acara di masjid kami. Pakai dong mic kami. Tuh, masjidnya minta dipakai mic-nya berarti. Emang nih, mikrofon Masya Allah. Terkadang suka ada gaibnya para hadirin. No, teknisinya lagi bingung, bengong. Jadi para hadirin rahimakumullah. Kita lanjutkan guru saya Ustaz Hamid Bukar. Tidaklah beliau tidur kecuali beliau baca Quran satu juz. Pada suatu hari ketika beliau lelah, beliau capek, tapi beliau tidak mau tidur karena ini istiqomah tidak pernah putus. Bangun tidur, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi. Mati akhirnya. Innalillahi. Jadi ini bangun tidur, tidur laginya bukan minum kopi, tapi ini baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Tidur, bangun lagi tidur. Sampai terakhir benar ketiduran para hadirin. Begitu dia ketiduran sama Qurannya, ngadep kiblat, kemudian ada satu manusia berjubah putih, bercahaya. Dia memukul pundaknya daripada Ustaz Hamid Bukar. Dia pukul pundaknya. Gum ya Hamid. Hamid ini bangun. Kemudian dikatakan oleh orang tersebut, Iqra' alayya al-Quran. Hamid berkata, Man antum? Ustaz berkata ini, Man antum? Siapa engkau yang membangunkanku sehingga aku bersemangat ini? Katanya, ada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iqra' alayya al-Quran. Bacakan kepadaku Quran, aku akan jadi saksi kamu baca Quran di dunia ini. Sallallahu alaihi wasallam. Baca Al-Quran. Al-Ustaz Hamid Bukar rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, dia baca sampai akhirnya dia terbangun dari tidurnya. Dia tidak melihat ada Nabi SAW, dan ru'yatun Nabi SAW haqqun, melihat Nabi adalah benar adanya. Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadah, as-syaitan la yatamassalu bi, atau kama qala Nabi SAW. Rawahu al-Bukhari wa Muslim, hadisun sahih. Siapa melihat aku di dalam tidurnya, dia akan melihat aku suatu saat secara terang-terangan. Syaitan tidak bisa menyerupai aku. Sallu ala Nabi. Jadi begitu yang dilakukan di sini adalah beliau betul-betul menjalankan sunnah Nabi. Kita minimal, kalaupun kita gak baca satu juz, buk 10 ayat kita baca. Ada hadis Nabi yang mengungkapkan begini, apabila seorang muslim membaca 10 ayat Quran dalam sehari, maka dia tidak terhitung orang yang lupakan Quran. Bisa gak sehari 10 ayat? Bisa gak? bisa kalau bisa baca Quran. Innalillahi kalau enggak bisa baca Quran, satu ayat juga enggak kelar-kelar. Ba patah ba. Sin mati bis. Mim kasrah mi. Tadi apa itu tadi itu? Ulang lagi yuk, enggak kelar-kelar. Satu ayat, makanya belajar. Ya, majlis, ini majlis apa namanya? Majlis Ar-Ridwan, semuanya calon surga. Amin. Namanya udah Ar-Ridwan, malaikat Ridwan, kita insya Allah bakalan ketemu sama malaikat Ridwan. Jangan sampai ketemu sama malaikat Malik, serem berani. Allah, Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj ketemu sama semua malaikat, Nabi girang, Nabi senyum. Begitu Nabi ketemu sama malaikat Malik, Nabi ketakutan. Ngomong sama malaikat Jibril, ini kok malaikat yang lain senyum, ini kok nakutin saya. Merinding badannya Rasulullah, serem malaikat Malik. Apa kata malaikat Jibril? Ini udah senyumnya ya Rasulullah. Rasulullah, anda jangan main-main sama azab ini berat, para hadirin. Dalam riwayat Nabi Ibrahim, alaihissalam Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, pakai mikir dulu. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah ditunjukkan wajah malaikat Israel. Cakep banget. Cakep, indah. Apa bahasa Jawanya cakep tuh? Saya lupa-lupa ingat nih, udah 9 tahun enggak ke sini nih. Ganteng. Hah? Ganteng. Ya. Masih bahasa kita sama. Pokoknya bagus. Ya. Ketok apa tadi? Hah? Ya ojo. Jadi saiki iki Nabi Ibrahim melihat wajah malaikat Israel, cakep banget. Akhirnya kata Nabi Ibrahim apa? Luar biasa wajahmu ya Israel, indah sekali. Kata Israel, indi wajhain. Saya punya dua wajah. Terang aja saya cakep, saya ketemu engkau ya Nabi Allah. Saya cakep, coba kalau ketemu orang yang gak benar. Minum, nyemplung di comberan. Bersina tiap hari. Rakus, zolimin orang. Hidupnya gak benar. Saya dengan wajah buruk. Ini kira-kira yang hadir kena wajah baik apa wajah buruk Israel nih. Wajah baik, orang kita majelis salim hari Ridwan. Amin. Wajah baik, kan kita ikut Habib Jamal. Namanya, nama guru kita aja Habib Jamal artinya apa ya? Indah, ganteng, insya Allah kita ganteng dulu di akhir. Jangan lepasin nih Habib, udah kita ikutin aja udah dia, bener gak? Gak usah pakai ikutin orang-orang sholat, orang-orang sholat suka bandel. Kita lagi begini, kita bilang, jangan, maulid bid'ah. Kita mikir juga, kita, kok bisa bid'ah nih? Udah kita jangan-jangan kita ikutan Habib Jamal aja deh. Ya. Habib Jamal boleh. Iya, Beb. Ya. Habib Jamal nanti malam tahajud. Iya, Beb. Berapa lokasi? Dua. Iya, dua, Beb. Gini. Insya Allah kita jamal dunia akhirat. Amin. Begitu. Akhirnya kata malaikat Israel, indi wajhain. Satu wajah buruk saya. Waduh, bingung nih. Coba, kata Nabi Ibrahim, saya mau lihat wajah buruk engkau. Kata malaikat Israel, jangan, ente gak sanggup. Jangan begitu Israel, tunjukin dong wajah buruknya. Enggak, ente gak sanggup. Tolong dong, tunjukin. Gak sanggup. Akhirnya Nabi Ibrahim minta sama Allah, ya Allah, tunjukin nih wajah buruknya. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh malaikat Israel, biar gak penasaran, tunjukin aja deh. Akhirnya ditunjukin wajah buruknya. Begitu ditunjukin, maghma alaih arba'ina yauman, pingsan 40 hari Nabi Ibrahim. Ini Nabi Ibrahim, gimana ente? Kalau ente mau demot, gak hidup-hidup lagi. Ini Nabi Ibrahim, pingsan 40 hari. Begitu bangun dari pingsannya, apa kata Nabi Ibrahim? Ya Rab, sekiranya gak ada azab kubur dan azab api neraka, wajah buruknya Israel udah cukup menyiksa hamba yang bermaksiat kepada-Mu. Apa kata malaikat Israel datang lagi ke Nabi Ibrahim? Wajah burukku belum seberapa sama mungkar nakir nanti dikubur. Wallah bayangin deh. Mungkar nakir belum seberapa dengan malaikat Zabaniyah yang menyiksa di api neraka Jahannam. Na'udzubillah, Amin. Makanya kita mengandalkan amal, susah mau masuk surga. Iya kan? Amal kita, kita mah kayaknya harapan tipis masuk surga. Tipis lah. Nabi Adam satu maksiat keluar dari surga. Nabi Adam satu maksiat keluar dari surga. Betul gak? Qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannah wa kula minha ragadan haitsu shi'tuma wa la taqraba hadhihi ash-shajara fatakuna min adh-dhalimin. Ketika kami berfirman, hai Adam, tinggallah kamu di dalam surga bersama istrimu. Siapa nama istrinya? Siapa nama istrinya? Hawa. Pakai hak kecil. Hawa. Bukan Hawa. Tak ada nama Hawa, tak ada. Pakai hak kecil. Hawa. Jadi kan Nabi Adam wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Ketika Nabi Adam ditanya sama malaikat, man hiya, siapa namanya? Nabi Adam jawab, hiya Hawa. Perempuan tuh suka dengan yang mesra-mesra, para hadirin. Jadi ini bapak-bapak pulang nanti ke rumah, gedor pintunya, jong-jong-jong, pelan-pelan aja. Buka. Buka. Insya Allah pagi kita gak buka. Jadi para hadirin, Nabi Adam waktu ditanya, man hiya, siapa namanya? Hawa, pakai ha. Ha. Hawa. Mereka nanya lagi dong, lima sumiat Hawa, kenapa namanya Hawa? Li'annaha khuliqat min syai'hai. Karena dia tercipta dari benda hidup, min dirik, dari tulang rusuknya Nabi Adam alaihi. Singkat kisah, katanya Rasulullah juga memuji Hawa. Tidak ada wanita yang menandingi kecantikan Sarah, istrinya Nabi Ibrahim. Dan Sarah tidak bisa menandingi kecantikan Hawa alaihi salam, istrinya Nabi kita Adam alaihi salam. Tinggallah kamu di dalam surga bersama istrimu Hawa. Makanya nih laki-laki, saya kasih resep rumah tangga kalau biar kagak cerai, kagak firok. Ya. Ini rumah tangga sekarang dikit-dikit kita udah paling ngamuk-ngamukan nih. Hah? Nggak ada duit dikit? Ya Allah. Ada teman saya belum lama, kejadian pisah sama istrinya. Saya tanya, kenapa sih sebabnya? Istri minta nganterin, minta anterin beli sepatu, saya nggak mau cerai. Ya Allah. Minta anterin beli sepatu, nggak jadi pakai cerai. Nah, untuk bisa, Amin. Ya, mudah-mudahan kita insya Allah rumah tangga kita udah seumur hidup lah. Ya, dunia akhirat. Amin. Ini resepnya begini aja, resepnya begini aja. Perempuan, kalau lagi jadi Hawa, Anda jadi Adam dong. Coba, semua ngomong Hawa gitu. Hawa. Mulutnya bisa mingkem gak? Hawa. Bisa gak begitu? Bisa. Ngomong Hawa, mulutnya diem. Bisa gak? Hah? Paham? Coba sekarang ngomong Adam. Bisa gak ngomong Adam mulutnya kebuka? Gak bisa. Nah ente kan Adam. Jadi kalau perempuan lagi begini, ente. Paham? Paham? Dia Hawa, kita Adam. Diam. Begitu dia diam, baru kita keluar. Begitu sistemnya, ngerti? Adam sama Hawa disuruh tinggal dalam surga sama Allah Subhanahu. Kata Allah, wala taqrabu hadhihi asy-syajarah. Jangan deketin tu pohon. Terpaksa saya harus mengeluarkan uang sebesar 50.000 karena saya ada pertanyaan kepada yang hadir. Apabila yang bisa menjawab, dia akan kuberikan uang 50.000 rupiah. Saya mau tanya, tahukah kalian apa nama pohon terlarang itu? Waduh, doyan duit semuanya. Halo, nih. Apa yang namanya? Hah? Khuldi. Ya, paling kenceng, paling salah lagi. Ya, payah. Ayo, kalian bisa jawab, Kak. Khuldi, salah. 50.000, Pak Hadirin. Tadi gratis saya, sekarang paling gratis duit. Tidak, saya kantongin lagi dah. Percuma deh, nggak bakal bisa jawab dah. Lu belajar dulu nih, ya. Perhatiin, itu pohon, kata Allah, la taqroba hadihi asyajaroh. Jadi, itu pohon, da'ono ngarani. Paham da'ono ngarani? Gak punya nama. Ini namanya Jawa dipaksain, perhatiin. Tidak ada namanya itu pohon. Kan itu alif lam. Isim ma'rifah. Asyajaroh. Menggunakan alif lam. ada satu pohon yang dituju. Adam paham tu pohon, para hadirin. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Pakai alif lam. Adam paham. Masalahnya begini. Iblis mikir, ini pohon enggak ada bagus-bagusnya. Yang dihalalin pohon yang bagus. Buahnya cakep-cakep, yang ini enggak menarik. Gimana ini caranya Adam sama Hawa deketin di pohon? Makanya baca surat Toha ayat 120. Allah terangkan, waswasa ilaihi syaitan, qala ya Adam, hal adullaka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Setan membuat suara menggiurkan kepada Nabi Adam, maukah kamu kutunjukkan pohon khuldi? Jadi yang ngasih nama khuldi siapa? Siapa? Iblis. Bukan dia mah nebak-nebakan doang. Udah gak dapet 50.000, dihabisin lah ya. Jadi para hadirin, yang ngasih nama pohon khuldi itu iblis. Itu pohon gak ada namanya, para hadirin. Allah tidak pernah memberikan nama pohon tersebut. Itu hanya dengan as-sajarah, pohon itu ada paham. Khuldi itu nama dari iblis. Artinya kekal abadi. Kenapa? Kalau kita lagi berani berzina, kita lagi berani berjudi, karena di hati kita ada sifat pengen kekal. Setan bisikin, kalau kita hadir orang lawat, dia doang yang mati, ente mah kagak ini. Dia mah mati, ente mah kagak udah. Makanya ada orang di kuburan masih sempet-sempet, Allahu Akbar, inna lillahi, di kuburan lagi kuburin orang. Iya ntar, iya. Rumahnya jadi mau dijual. Yo, berapa? Oh, 50 juta, gak bisa, 60 dong. Yo, ini depan kuburan. Inna lillahi. Matiin handphonenya, matiin. Matiin handphone. Ngerti? Kita ya Allah. Ini kata Nabi. Nabi Adam dibujuk sama iblis. Khuldi. Jadi yang namanya khuldi ini iblis. Iblis itu sebelum ganggu kita berjudi, sebelum ngajak kita berzina, awal kita khuldi dulu. Khususnya anak muda nih. Ah, biarin aja yang tua duluan subuh. Ente mah belakangan itu. Dia kan mati duluan. Itu iblis tuh yang masuk ke hati kita. Paham gak? Jadi mulai sekarang insya Allah semua subuhnya ke masjid deh. Amin. Iya dong, majelis Ar-Ridwan subuhnya ke masjid ya. Ya Allah, ogah-ogahan amin ya. Coba giliran didoain, semua dapat rezeki. Amin. Begitu subuh ke masjid. Amin, amin. Dari begini udah gak meyakinkan nih mau diamalin nih. Ya, jadi para hadirin, itu pohon khuldi yang bujukin iblis. Akhirnya Nabi Adam sama Siti Hawa kena. Deketin tuh pohon, ambil buahnya, fa akhrajahuma mimma kana fi. Yang jadi pertanyaan, kok Nabi Adam bisa kena nih digodain sama iblis? Kok Siti Hawa bisa kena? Kan mereka manusia surga. Mereka adalah manusia suci. Kalau kita sih gak kaget tinggal gua sama iblis kena. Nah iman kita pada tipis. Ya, yeah. Makanan haram sering kita makan. Ini Nabi Adam, Siti Hawa, makanan yang dimakan makanan surga. Kita makanannya begitu makan, salah, bijinya banyak. Kalau Nabi Adam makan, ya Allah nikmat. Luar biasa, insya Allah kita masuk surga nanti. Ini nanti kalau anda semua masuk surga, nanti ini gak segini nih. Ini kekecilan nih. Nanti kata Nabi, besarnya orang masuk surga sebesar tubuh Nabi Adam alaihissalam. Menurut Imam Bukhari, riwayatnya, tuluhu situna dirak, tingginya Nabi Adam 60 dirak, kurang lebih deh, 40 meter tingginya ente. John, subhanallah, kalau dengar itu, mengapaan disuapin? Lihat dong malaikat, waktu dapat ilmu, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Inna ka'antar alimul hakibin. Ya Allah. Inna lillahi. Hey. Jangan begitu. Saya ulangin ya. Gerakannya saya ulangin. Ada cara jawabnya yang benar. Dulu situ hadir. Hati gayanya yang awal tadi. Tingginya 60 dia. Kurang lebih 40 meter. Subhanallah. Dipaksain. Tingginya 40 meter. Menurut riwayat Imam Ahmad, arduhu Sab'ah Adra. Lebarnya Nabi Adam 7 zira. Menurut hadis riwayat Imam Ahmad, kurang lebih 5 meter. Lupa kan? Subhanallah, kalau mau dapat ilmu yang cakep, subhanallah. Jangan, apaan begitu. Di majlis ini, ini di majlis. Allah. Jadi para hadirin dan hadirat rahimakumullah, bapak-bapak dan ibu-ibu calon-calon surga. Amin. Jadi kesimpulannya, pertanyaan saya tadi, kenapa Nabi Adam dan Hawa kok bisa terpengaruh deketin tuh pohon? Kenapa para hadirin? Karena satu hal, ketika Allah larang, hai Adam, hai Hawa, jangan deketin tuh pohon, tidak ada Adam dan Hawa memohon perlindungan Allah. Sekiranya Adam dan Hawa memohon perlindungan Allah, rayuan apapun tidak akan membuat mereka terkena dengan godaan iblis. Artinya, sekelas Nabi Adam saja, kalau tidak minta bantuan Allah, enggak berhasil melawan iblis. Gimana kelas-kelas kita? Kelas-kelas kita yang mukanya pas-pasan kayak begini. Kita payah, kita para hadirin, ya Allah, baru kokrohnya yang ganggu kita udah kelepek-kelepek. Apalagi iblis, berat. Jadi kita sekarang, makanya dengan maulid ini, kita minta bantuan Allah SWT, supaya kita dijauhkan dari maksiat. Udah mau jam 10, udah habis dah, ya. Jadi majelis kita jam 10 berhenti. Ya, insya Allah mudah-mudahan lain kesempatan kita ketemu lagi. Saya mohon maaf apabila saya berbicara di depan Habib Bagir. Saya sangat memuliakan beliau. Semoga kita doakan beliau bisa memberikan ilmu yang manfaat terus kepada kita. Kita beruntung para hadirin, sesepuh kita yang di Malang ini, Habib yang paling tua di Malang ini sekarang hadir di tengah-tengah kita dan mau hadir ke majelis Ar-Ridwan. Saya yakin orang seperti beliau ini kalau tidak gerakan Allah dan Rasulnya tidak mungkin datang ke tempat kita, para hadirin. Ini menandakan insya Allah majlis kita diridhai oleh Allah dan Rasulnya. Amin. Angkat kedua tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita memohon kehadiran Allah yang maha mulia, kehadiran Allah yang maha agung, kehadiran Allah yang maha besar. Sekarang hadirkan hatinya semua. Kita mohon sama Allah. Jangan melihat kanan dan kiri. Pejamkan matamu, dekatkan dirimu hanya kepada Sang Maha Pencipta langit dan bumi yang menguasai hati kita semua. Birahmatika ya arhamar rahimin. Angkat kedua tangan kita semua, katakan ya Allah. Ya Allah. Teruskan. Ya Allah. Ucapkan kalimat ya Allah dengan lisan barengi dengan hatimu, ya Allah. Ya Allah. Teruskan. Teruskan. Ya Allah. Serius. Hadirkan hatimu. Kau bicara dengan siapa? Kau memohon kepada siapa? Siapa yang sedang melihatmu? Siapa yang sedang mendengarmu? Di majlis siapa kau duduk? Kau sedang memuliakan siapa? Kau sedang bersalawat kepada siapa? Kau bersalawat kepada kekasihnya. Sallu ala Nabi. Angkat kedua tanganmu, katakan ya Allah, ya Allah, ya Allah. Buka pintu rahmatmu ya Allah, hamba-hambamu sedang mengetuk pintu rahmatmu. Kami menyebut namamu, kami mengagumimu, kami menyembahmu. Kami bertuhan hanya kepadamu. Kami bersujud hanya kepadamu. Ya Allah, mata ini sudah banyak maksiat, ya Allah. Pantas mata ini sulit untuk mengaji Quran, ya Allah. Mata ini sulit dipakai untuk menangis, mendengarkan, melihat, dan selalu berdoa di atas keagunganmu, ya Allah. Mata kami banyak dosa, ya Allah. Telinga kami banyak dosa, ya Allah. Mulut kami banyak dosa, ya Allah. Lidah kami pernah menelan barang haram, ya Allah. Semua yang hadir mengaku salah, ya Allah. Ampuni kami dengan berkah Nabi Muhammad. Terus katakan, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Teruskan. Jangan lihat saya dulu. Jangan lihat orang sekitarmu. Sekarang kau lihat dosa yang sudah menumpuk di matamu, di mulutmu, di telingamu, di kakimu. Berapa tahun kau meninggalkan Allah? Berapa tahun kau meninggalkan Allah? Berapa tahun kau meninggalkan Allah? Allah kirimkan dai kepadamu, Al-Habib Jamal Bahagir, Al-Habib Bahagir Maulana Jawila. Mereka adalah rencana Allah untuk mengembalikanmu kepadanya. Mereka adalah rencana Allah untuk mengembalikanmu kepadanya. Angkat kedua tangan kalian, semua katakan ya Allah, ya Allah, ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin, wa huwa rabbukum wasami du'aikum antum ibaduh. Dia adalah Tuhanmu, dia mendengar doamu. Kalian adalah hamba-hambanya, kalian adalah umat nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika doa kalian ingin didengar oleh Allah, ayo kita doakan dulu ibu kita yang melahirkan kita, ibu kita yang menyayangi kita, ibu kita yang menyusui kita, ibu kita yang mendoakan kita. Tahukah kalian kenapa kalian sekarang bisa duduk di tempat yang baik seperti ini? Ini doa ibumu waktu itu. Ini doa ibumu ketika melahirkanmu. Dia ingin anaknya jadi saleh dan segala anaknya bisa duduk di majelis. Ini doa ibumu di tengah malam. Ini doa ibumu. Ini doa ibumu. Angkat kedua tanganmu kepadanya. Jauhkan ibumu dari azab Allah. Semua katakan ya Allah buat ibunya. Katakan ya Allah buat ibunya. Katakan ya Allah buat ibunya. Semua katakan ya Allah. Ibu kami ya Allah yang masih hidup, sembuhkan penyakitnya, sembuhkan, sembuhkan, sembuhkan. Buka rezeki yang hadir ini ya Allah, supaya bisa menghajikan ibu kami, supaya bisa menghajikan ibu kami. Ibu kami yang sudah wafat, ibu kami yang di alam kubur, yang sering kami lukai hatinya, izinkan kami menggembirakannya di malam hari ini. Sampaikan salam untuk ibu kami yang dikubur ya Allah. Kalau anak-anaknya sedang duduk di majlis Nabi Muhammad, ya Rabbku memohon kepadamu, ibu kami jangan diazab di alam kuburnya. Ibu kami dimuliakan, ibu kami masuk surga tanpa hisab. Bayangkan wajah ibu kalian, pejamkan mata kalian semua, lihat dengan mata hati. Kita sering melihat ibu kita dengan mata zahir. Tapi coba sekarang, lihat coba wajah ibumu dengan mata hatimu. Coba lihat kedua matanya memandangmu. Coba lihat suaranya dan dengarkan. Coba lihat senyuman ibumu kepadamu. Karomahmu ada padanya. Biarpun kau menghadiri 1000 maulid sekalipun, tapi jika kau durhaka kepada ibumu, Rasul tidak menyambut salawatmu. Rasul tidak menyambut salawatmu sebelum kau berbakti kepada ibu dan ayahmu. Kuncinya di situ. Rasul memerintahkan Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali memohon doa kepada Uwais Al-Qarni. Karena bakti kepada ibunya, Rasul memuji Uwais Al-Qarni dan bersalam kepadanya. Angkat kedua tangan kalian semua. Kita doakan ibu kita supaya selamat dunia akhirat. Sekarang kita doakan abah kita, ayah kita, yang mengazankan di telinga kanan kita ketika kita lahir di dunia, mengkomatkan di telinga kiri kita ketika kita lahir di dunia. Tolong semuanya, jangan lihat saya, lihat ayahmu, lihat ayahmu, lihat abahmu. Hadirkan abahmu dalam hatimu, jangan lihat saya, lihat ayahmu, lihat ayahmu, lihat ayahmu. Kau lihat pria yang berwajah ganteng rupawan itu yang selalu menasihatimu kebaikan, maukah ku ajak kalian untuk berdoa kepada Allah memohon ampun buat ayah kita? Semua katakan ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ampuni guru-guru kami, ampuni guru-guru kami ya Allah, ampuni guru-guru kami, istiqomahkan guru-guru kami. Kami sudah senang dengan majlis Ar-Ridwan ini ya Allah, sudah asik kami dengan majlis Ar-Ridwan ini. Sehatkan guru kami Habib Jamal Bahagir, sehatkan guru kami Habib Abdul Ghani bin Ahmad Maulatawila, dan terutama orang tua kami Habib Bakir Maulatawila, para habaib lainnya, para asatidah lainnya. Sehatkan mereka agar majlis ini bisa terus berjalan ya Allah. Ya Allah, kabulkan hajat kami, kabulkan hajat kami, hajat kami yang paling utama, hajat kami yang paling utama. Jangan pisahkan kami dengan Rasulullah. Jangan pisahkan kami dengan Rasulullah. Kami hadir maulid pengen nyambung dengan Rasulullah. Jangan pisahkan tangan kami dengan tangannya Rasulullah. Jika nanti di yaumul kiamah, izinkan mata walaupun banyak kotor ini untuk kau ampuni, dan izinkan mata ini melihat dengan jelas wajah Nabi Muhammad. Izinkan tangan ini memegang tangan Nabi Muhammad. Izinkan hidung ini mencium tangan Nabi Muhammad. Izinkan badan ini memeluk badan Nabi Muhammad. Izinkan mulut ini mendapat air dari sungai Hud yang diberikan dari telapak tangan Nabi Muhammad. Ya Allah, kami mohon, kami masuk surga tanpa hisab. Masukkan kami dalam barisan Nabi Muhammad menuju surgamu. Birahmatika ya arhamar rahimin. Kami adalah orang-orang yang lahir di dunia ini tidak sempat melihat wajah Nabi Muhammad, namun kami bersyahadat tiada Tuhan selainmu, Nabi Muhammad utusanmu. Sebagaimana syahadat ini kami ucapkan dengan penuh keyakinan. Sebagai bagaimana kami tidak sempat melihat wajah Nabi, kami mohon ya Allah, di yaumul kiamah kami bisa melihat wajah Nabi Muhammad. Wajah yang agung, wajah yang bersih, wajah yang penuh cahaya, wajah yang sangat diidam-idami. Apabila kami melihat wajahnya, tenanglah jiwa kami. Kami belum melihat surgamu, tapi kalau sudah melihat wajahnya, lebih daripada melihat surgamu. Dan ketika kami masuk berbaris dengannya, izinkan kami menatapmu ya Allah, ya Allah. Semua merintih sama Allah, semua merintih sama Allah, semua merintih. Terus, teruskan, teruskan. Asik, nikmatkan. Makanya jangan jauh dari Allah. Doa ini nikmat, hei manusia. Jika kau berkata ya Allah, nikmat hidupmu, bahagia hidupmu, tenang hidupmu. Asikkan, asikkan. Begini dong tengah malam. Begini dong bangun tahajud. Begini dong terus puji Allah. Ada sesuatu kebahagiaan. Asik bersamanya. Beginilah Nabi Muhammad setiap harinya. Berkata ya Allah sebelum tidurnya. Berkata ya Allah bangun tidurnya. Berkata ya Allah sehabis sholatnya. Berkata ya Allah ketika bersedekah. Berkata ya Allah ketika bekerja. Inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdina min indik. Wa'afid alaina min fadlik. Wa ansur alaina min rahmatik. Wa anzil علينا من بركاتك والمسر بسعفك وعافيتك في الدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.